Sifat yang punya lawan. Pertama adalah hams. Menurut bahasa adalah tersembunyi. Sedang menurut istilah adalah mengalirnya nafas, yaitu ketika pengucapan huruf karena lemahnya patokan dalam makhraj. Yang hurufnya ada 10, disingkat fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, fa, ha, shin. Fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, langsung dihafal di sini. Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf apa? Hams. Fahathahu syakhsun sakat. Lawannya semua huruf hijaiyah selain fahathahu syakhsun sakat pasti ya al-jahr. Jahr. Untuk mengetahui apakah di situ mengalir nafasnya atau tidak, kita bikin sukun. Huruf-huruf ini kita sukun. Af, alir tidak nafasnya? Mengalir. Ah, as, mengalir semuanya. Ah, ash, ah, as, as, ak, as, apa? At, at. Jadi semuanya mengalir di sini. Nah, jadi kalau mengalir nafasnya dinamakan hamus. Jadi caranya jadikanlah huruf-huruf ini sukun. Nah, awalnya al-jahr. Al-jahr tertahan nafasnya. Misalnya a tertahan, ab tertahan nafasnya. Nah, kemudian jim misalnya, aj tertahan, soh dan ar tertahan, az, az bukan az, az tertahan juga. Nah, za, so, dog, ab tertahan, ato, ato bukan ato, bukan ato tertahan. Al, al, nah. Ya, semua huruf hijaiyah, nah, selain fahathahu syakhsun sakat dinamakan huruf al-jahr. Baik. Lawan dari sifat hamas adalah al-jahr. Menurut bahasa adalah jelas. Sedang menurut istilah adalah tertahannya nafas ketika pengucapan huruf karena kuatnya patokan dalam makhrajnya. Yang hurufnya adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf hamas. Kedua, sifat syiddah. Menurut bahasa adalah kuat. Sedang menurut istilah adalah tertahannya aliran suara ketika pengucapan huruf karena sempurnanya patokan dalam makhraj. Hurufnya ada 8. Disingkat ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ini tertahan suara. Beda antara nafas dan suara. Kita sukun misalnya a, a, suara a, a suara. Aj, aj, nam, ad, nam, alko. Tertahan semuanya. Tertahan. Kemudian ato, ab, ak, ak. Ak, walaupun mengalir nafasnya, tapi suaranya tertahan. Ak, ak, ini juga ta, at, at. Jadi huruf syiddah terkumpul dalam satu kalimat. Ajid, qatin, bakat. Kemudian langsung baca tawassut. Tawassut menurut bahasa adalah pertengahan. Sedang menurut istilah adalah pertengahan suara. Karena tidak terlalu tertahan suara dan tidak pula mengalir suara. Hurufnya ada 5, disingkat Lin Umar. Nah, Lin Umar Lam Nun Ain Mim Ra. Sini al al masih ada agak lemah daripada huruf sebelumnya a misalnya, agak melemah. An a an ar. Sedangkan yang lainnya tadi mengalir ab ab, mengalir suaranya. Selain huruf ajid qatin fakat dan selain lin Umar, suaranya mengalir, suaranya mengalir. As mengalir suaranya, as mengalir, as mengalir, wahakala. Baik. Rokhawah, menurut bahasa adalah lunak, sedang menurut istilah adalah mengalirnya suara dalam pengucapan huruf karena lemahnya patokan dalam makhraj. Hurufnya adalah semua huruf hijaiyah selain huruf syiddah dan huruf tawassut. Nah, huruf syiddah ajid qatin bakat tawassut lin Umar. Baik, tawassut. Sifat berikutnya adalah isti'na. Menurut bahasa adalah terangkat. Sedangkan menurut istilah adalah terangkatnya lisan ke langit-langit atas ketika pengucapan huruf tersebut. Huruf-hurufnya ada 7. Disingkat khussadhtin qit. Khussadhtin qit. Jadi terangkat ketika pengucapan huruf-huruf ini terangkat. Kha. Jadi lisannya terangkat, bukan seperti kha. Jadi kha terangkat lisannya. Sa. So, do, go, nah, sama-sama, kho, kho, so, go, do, to, ko, lo, nah, semuanya. Jadi tidak boleh kita naikkan Ramadan, Ramadan tidak terangkat, tidak terangkat. Lisannya Ramadan do, nah, dan ta qala tidak boleh, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh qala. Nah, yang terangkat di sini lisan yang bagian tengah, bukan sekedar ujungnya, yang tengah juga terangkat. Nah, baik. Lawan dari sifat isti'la adalah istifal, yang menurut bahasa artinya mendatar, sedangkan menurut istilah adalah mendatarnya lisan sampai ke dasar mulut. Hurufnya adalah semua huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Nah, semua huruf hijaiyah selain huruf isti'la dinamakan huruf istifal. Makanya kadang-kadang satu huruf mencakup banyak sifat. Nah, misalnya dari hamzah, kita di atas tadi sifatnya apa yang pertama? Al-jahr, kemudian asyiddah, setelah itu istifal. Nah, istifal ini sudah mencakup 3 sekarang. Di pengucapan huruf istifal lisannya mendatar, tidak boleh kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak boleh. Atipis a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak boleh pula ta, ini huruf istila, tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, syaita. Nah, syaitanir rajim. Harus terangkat lisannya. Nah, terangkat lisannya. A, ba, tidak boleh a, ba, ta, sa, ja, tidak boleh. A, ba, ta, lisannya mendatar. Lisannya mendatar. Nah, baik. Sifat keempat adalah itbaq. Menurut bahasa adalah menyentuh. Sedang menurut istilah adalah menyentuhnya lisan dengan langit-langit atas. Hurufnya ada empat, yaitu do, to, do, so. Naam, do, to, do, so. Do, to, do, so. Atau so, do, to, do. Ya enggak? So, do, to, do. Maka setiap huruf idgham pasti huruf isti'la, wala yanakis, tidak sebaliknya. Semua huruf idgham pasti huruf apa? Isti'la. Nah, dan tidak semua huruf isti'la pasti idgham. Nah, karena huruf isti'la terkumpul situ khusso baqdin qil, maka kha, kemudian ghain sama qaf tidak masuk. Setiap huruf idgham pasti huruf isti'la. Nah, kemudian huruf idgham ini selalu dibaca tebal, baik kasrah, dhammah, sukun, fathah, tetap semuanya tebal. Misalnya dhi, jami'an dhi, dhillan dhalila, jami'an min tin fil ardi khalifa. Sayasihim, sayasihim, si, kan? Si, si, si, tebal. Ya, semua huruf tebal pasti tebal. Nah, baik. Lawan dari sifat idgham adalah al-infitah, yang menurut bahasa adalah memisah, sedangkan menurut istilah yaitu terpisahnya lisan dengan langit-langit atas. Hurufnya adalah semua huruf hijaiyah selain huruf idgham. Jadi kalau yang idgham itu menempel ke langit atas. Si, si, si. Nah, kemudian zi, zi. Jadi ujungnya sekaligus pertengahan lisannya nempel ke atas. Tai, tai. Nah, juga bi juga. Nah, sedangkan yang ti tidak boleh menempel ke atas, tidak menempel ke atas. Nah, waki aidan tidak menempel ke atas. Nah, baik, kenapa ra, ra, wala, wana tidak dinamakan huruf itbaq? Man yadhkur? Karena hanya sebatas ujungnya. La, wan, nun, wara ini hanya sebatas ujungnya. Sedangkan bi misalnya, ini selain ujung juga pertengahannya nempel. Nah, ini menempel. Jadi ujung juga, pertengahannya juga. Ini menempelnya lebih banyak. Nah, maka nun dan lam tidak dinamakan huruf idgham. Baik. Sifat berikutnya adalah idlaq. Menurut bahasa adalah ujung lisan, sedangkan menurut istilah adalah cepatnya pengucapan suatu huruf karena keluarnya dari ujung lisan dan bibir. Hurufnya ada enam, disingkat dengan firro min lub. Firro min lubbin. Nam. Fa al-sukun af. Kalau jamian az, ar, an, an, an, ad, ad, jadi agak cepat pengucapannya. Nah, sedangkan Imam Husari tidak memasukkan idlal dan isman dalam pembahasan sifat al-huruf. لأن هذين صفاتين ما يدخلان في اللغة العربية، ma yadkhulani fi as-sifat. Karena dua sifat ini sebenarnya masuk di lughah Arabiyah, bukan masuk di sifat. Nah, ini pendapat Imam Al-Husari. Walaupun hampir setiap nah, kutub tajwid pasti membahas permasalahan ini. Nah, masalah ijtihadiyah wal amr fi hadha sahl. Nah, perkara ini adalah perkara yang mudah. Baik. Nah. Lawan dari sifat idlab adalah ismat, yang menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah adalah beratnya huruf dan tidak cepatnya dalam pengucapan karena letaknya jauh di ujung lisan dan bibir. Apabila dalam ar-ruba'iyah kata yang terdiri dari 4 huruf atau al-khumasiyah kata yang terdiri dari 5 huruf tidak ditemukan di dalamnya salah satu dari huruf idlak, maka kata tersebut dihukumi bukan dari kata bahasa Arab, seperti asjud, ustad, ishaq. Huruf-huruf ismat adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf idlak. Jadi setiap bahasa Arab yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, kemudian di dalamnya tidak ada salah satu dari huruf idlak, maka dihukumi sebagai bukan bahasa Arab. Seperti ustaz, ustaz di situ apakah ada salah satu dari huruf idlak? Ada enggak? Tidak ada sama sekali, tidak ada fa, tidak ada ra, tidak ada mim, tidak ada nun, tidak ada lam, tidak ada ba. Nah yang rubai ya. Akan tapi ustaz sudah mala mu'arrab, sudah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, dimasukkan. Aslinya bukan bahasa Arab. Wa ishaq aidan yang terdiri dari 5 huruf di sini. Nah, wa asjud, asjud ini sejenis emas. Nah, tidak ada salah satu dari. Nah, sedangkan masjid. Nah, masjid. Bahasa Arab bukan? Padahal enggak ada, ya enggak? Mim? Nah, kita diambil dari apa? Dari apa? Dari 3 huruf. Aslinya 3 huruf. Kalau yang seperti ini tidak bisa kita lepaskan. Yang sekarang coba cari yang 4 huruf atau 5 huruf. Man yakur. Coba contohnya. Kalau bufiyah, bufiyah. Tahu bufiyah enggak? Bufiyah. Nah, ini bahasa Inggris, bufiyah itu untuk warung kopi. Nah, orang Yaman lebih senang ini, bufiyah. Nah, ini jelas bukan bahasa Arab walaupun ada fa-nya. Walaupun ada fa-nya bufiyah. Nah, karena aslinya adalah bahasa Inggris. Orang-orang Yaman sendiri sudah mulai banyak yang meninggalkan bahasa Arab. Mereka lebih senang mengucapkan gelas daripada mengucapkan kub. Lebih senang mengucapkan bedroom, bedroom daripada mengucapkan sakan, an-naum. Bedroom, bedroom bahasa Inggris ya enggak? Nah, bedroom. Jadi kalau di Yaman nanti bedroom. Nah, bilang kub, glass. Nah, kaos oblong vanilla. Nah, vanilla mereka bilang. Nah, ini sudah mulai banyak meninggalkan bahasa Arab, lebih senang kalau mereka bahasa Inggris. Nah, baik. Masuk berikutnya pada sifat yang tidak mempunyai lawan. Dan sebelumnya dari sifat-sifat ini, sekarang sifat yang kuat kita sebutkan sekarang sifat yang kuat. Yang pertama adalah jahr, itu yang kuat. kemudian syiddah, naam, kemudian istila, kemudian itbar. Jahr syiddah, istila, itbar. Ini sifat yang apa? Yang kuat. Taib. Selanjutnya, sifat yang tidak punya lawan. Nah, ini semuanya kuat kecuali lin dan gunnah. Nah, sifat yang tidak punya lawan, ini semuanya sifat kuat. Nah, kecuali es, lin dan gunnah. Nah, jadi sifat yang kuat yang pertama adalah al-jar wa syiddah wal istila wal itlaq. Sedangkan itlaq dan isma tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. Ke dalam pembahasan. Kemudian sifat yang tidak punya lawan, semuanya kuat kecuali lin dan gunnah. Mafhum? Bisa difahami? Nah, difahami. Baik. Sifat yang tidak punya lawan, yang pertama adalah shofir. Menurut bahasa adalah suara yang menyerupai suara burung. Sedang menurut istilah adalah suara tambahan yang keluar dari mulut. Hurufnya ada tiga, yaitu sot, sot menyerupai suara angsa, zai menyerupai suara lebah, dan sin menyerupai suara belalang atau burung. Nah, jadi sot kalau disukun ini as, as, as. Nah, jadi menyerupai suara angsa. Wazai az. Kalau ada lebah yang bunyi az, sah. Nah, kemudian yang sin menyerupai suara belalang atau as. Kalau ada belalang yang terbang sebagian begitu, nah, suaranya. Nah, ini namanya as-safir. Jadi kalau ada orang yang membaca ihdinal siyata, tidak ada s, tidak ada tambahan safirnya, maka jelas sah bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ada s, tidur sudah. Maka harus tambahan desis, as, nas, az, az, z. Nah, ini namanya safir. Baik. Sifat kedua adalah qalqalah, yang menurut bahasa adalah terpantul. Sedangkan menurut istilah adalah terpantulnya pengeluaran huruf ketika disukun sampai terdengar tekanan suara yang kuat. Hurufnya ada lima yang disingkat qutbu jadin. Yang qalqalah ini dibagi menjadi empat urutan. Pertama, paling kuat adalah waktu tasdid, dikala berhenti. Cara membacanya adalah dengan berhenti sebentar baru diucapkan qalqalah. Jadi qalqalah bisa disingkat dengan qutbu jadin atau disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, to, tof. Baju di toko. Nah, kemudian ada pembagian bagaimana cara pengucapan qalqalah ini. Yang pertama yang paling kuat, yang bertasydid fi halatil waqf, tasydid di waktu berhenti. Cara membacanya tidak boleh langsung timbul qalqalah. Seperti illal haqqo, demikian. Illal haqqo. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian. Jadi tidak boleh langsung watab, tidak boleh. Karena seakan-akan kita ucapkan watab, watab, watab, watab, hakala. Jadi tidak boleh watab. Ini urutan yang paling tinggi, yang paling kuat. Kemudian wala jidala fil hajj. Demikian. Wala jidala fil hajj. Wa huwa al-haqq. Wa huwa al-haqq. Alaika bil haqq. Alaika bil haqq. Linnasi wal hajj. Urutan kedua adalah bila bersukun dikala berhenti. Cara membaca langsung timbul qalqalah. Sedangkan yang kedua adalah ketika berhenti. Disukun berhenti. Maka langsung timbul qalqalah. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Demikian. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. كذلك الخروج. كذلك الخروج. شديد العقاب. شديد العقاب. شيء عجيب. شيء عجيب. سبيل الرشاد. Di akhir surah Al-Qaf, surah Al-Masad, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah Al-Buruj. Nah, kedua urutan ini dinamakan qalqalah kubra juga, tapi menduduki derajat kedua. Derajat pertama kalau tasdid fi akhir al-kalimah atau fil hadil waqf. Yang kedua di akhir kalimat bukan tasdid. Baik. Urutan ketiga adalah sukun ketika dibaca sambung. Yang ini dinamakan dengan qalqalah suhura atau qalqalah kecil. Cara membacanya lebih ringan dari urutan kedua. Juga langsung timbul qalqalahnya. Langsung timbul qalqalah. Hatta matla'il fajr. Ya. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع. حتى مطلع. حتى مطلع. بجان بجان. الشاهد لمطلع kemudian al-fajr. Nah, dua di situ. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Ya. Kama sekali lagi bukan al-muqa. Al-Muqtasimin. Al-Muqtasimin. Nah. Wajaa ahlul Madinati yastabshirun. إنه على رجع رجعه لقادر. Merokok. Lakadir. Biarkan aja bibirnya mengis. Orang Jawa bilang. Lakadir. Biarkan, jangan ditutup. Kalau ditutup jadi tebal. Lakadir. Nah. Selanjutnya kalau berharokat, yang hal ini hanya tinggal sifatnya, yaitu qalqalah tanpa harus timbul pantulan suara. Jadi yang keempat, ini tinggal sifatnya, namun tidak memantul. Tidak memantul. Wa'dallah. Mian. Wa'dallah. Wa ma qadarullah. Syahidnya di mana? Syahidnya qaf sama dal. Wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum fa'dilu. Aina syahid? Naam, qaf sama dal. Lit-taghina ma'aba. Syahid ta sama ba. Wal jaridil qurba. Wal jaridil qurba. Syahid berapa? Tiga apa dua? Nah, jar, qaf, wal ba. Baik. Uhilla lakumut thayyibat. Ya. Sifat ketiga yang tidak mempunyai lawan adalah sifat lin, yang menurut bahasa lawannya kasar, sedangkan menurut istilah yaitu keluarnya huruf dengan lunak tanpa berlebih-lebihan. Yakni kalau ada wawu atau ya yang berharokat sukun yang didahului oleh fathah. Wawu atau ya sukun sebelumnya fathah. Nah, wawu sukun. Ya sukun didahului oleh es fathah. Ini namanya madlin. Madlin. Terjadi perselisihan di sana. Terjadi perselisihan. Terutama ada wars. Nah. Kalau wars. Bila ada setelahnya hamzah. Dibaca panjang. Boleh dua. Boleh empat. Boleh enam. Innahu ala kulli syai'in. Qadir. Jamian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ada lagi qira'ah hamzah dibikin saktah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Jamian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Saktah berhenti dua harakat tanpa ambil nafas. Naam. Kemudian contohnya aula, ya. Aula. Khauf. Khauf. Aiman. Aiman. Syai. Syai. Untuk yang khauf serta syai atau naum dinamakan dengan mad lin arif lis sukun. Kalau berhenti minimal dua harokat. Kemudian 4, kemudian 6 harakat. Nah, pada khauf, kemudian syai, kemudian naum. As-salatu khairun minan naum. Demikian. Tidak boleh as-salatu khairum minan naum. Tidak boleh. Nah, hadza bi ijma', tidak ada satu qiraah pun yang membaca naum. Nah, kemudian berkaitan dengan adzan Saudi, bagus adzan Saudi, tapi yang ditinggalkan seperti tadi, naumnya ditinggalkan. Kemudian hayal falah dibuang itu. Nah, kalau yang lainnya alhamdulillah bisa dipakai. Nah, bisa dipakai. Kemudian tentunya tidak boleh tamtid kalau panjang sekali. Nah, sangat panjang sekali. Kalau terjadi perselisihan di kalangan ahli lain. Sebagian bolehkan 20 panjangnya. Enggak tanggung-tanggung nih 20. Nafas bisa putus. Nah. Sebagian bolehkan 10. Lihat perselisihan ini di hak tilawah ataupun yang lainnya. Nah, tentang mat itu sendiri. Nah, jadi seorang sunnah wal jamaah tidak tasyaddud permasalahan ini karena sudah perselisihan sebelumnya. Dan ini bukan masuk dalam ilmu tajwid. Bukan ilmu tajwid. Nah, namun seorang ahli sunnah wal jamaah tentunya mengambil ilmu tajwid. Bukan sebagaimana adanya orang awam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh. Nah, harus pakai tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, akbarnya pendek. Mana akbar, kalau akbar beduk. Nah, kemudian Allahu Akbarullah. Di dhammah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena menyambung, itu harus naam, di dhammah. Kalau disambung, harus di dhammah. Naam. Kemudian, jangan sampai saya dengar kemarin juga ada di Ambon ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya demikian, tidak boleh. Artinya, asyhadu an la ilaha. Berarti, saya menyaksikan, sungguh ada ilah selain Allah. Kafir. Dan lanya yang panjang. Jangan ilahnya yang panjang, lanya dibikin pendek. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak tahu tajwid ini, demikian ini. Nah. Diperingatkan di situ. Karena la kalau dipendekkan jadi taukid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Malah taukid, sungguh ada ilah selain Allah, sungguh ada ilah selain Allah. Nah, kafir sudah. Kalau diyakini. Nah. La itu taukid. Ilahnya mad jaiz al-mufasil di situ. Mau dibikin mad seperti madnya waras dibikin 6. Asyhadu an la ilaha illallah. Enam, lainnya dibikin 6, tidak jadi masalah. Ada kira waras, ada kira hamzah di situ. Nah, atau minimal 2. Minimal 2, jangan sampai dibaca pendek. Nah, majaz al-mufasil. Sebab berikutnya adalah al-inhiraf, yang menurut bahasa artinya condong, sedangkan menurut istilah adalah condongnya huruf setelah keluarnya sampai ke ujung lisan. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, jadi condong sampai ke ujung lisan. Ro, ro. Pengucapannya sampai nanti ke ujung. Dari zahirnya, misalnya ini zahir, sampai di sini. Ini namanya inhiraf. Lam juga begitu, dari tepinya sampai ke ujung juga. La, la. Nah, nama inhiraf. La. Nah, tepi lisan sampai ke ujung. Kalau ra, dari zahar sampai ujung. Ini namanya inhiraf. Inhiraf cuma dua huruf, yaitu lam sama ra. Berikutnya adalah sifat at-takrir, yang menurut bahasa yaitu berulang-ulangnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bergetarnya ujung lisan ketika pengucapan huruf. Adapun hurufnya hanya satu, yaitu ra. Lam. Ini pun tidak boleh banyak getaran seperti anak-anak kecil. Ra. Ra, ri, ru, lam. Lam. Lam. Jadi cukup ra, ri, ru, lam, ar. Tidak boleh banyak getaran. Tidak boleh pula o, ri, u. Yang lisannya apa? Tidak lancip. Ini sulit biasanya mengucapnya. Baik. Sifat berikutnya adalah tafasyi, yang menurut bahasa artinya menyebar. Sedangkan menurut istilah adalah menyebarnya udara dari mulut ketika pengucapan huruf. Hurufnya cuma satu, yaitu sh. Sebenarnya pada huruf shad, sin, dan ha, dan sebagainya juga menyebar udaranya. Akan tetapi tidak dinamakan tafasyi, karena huruf ini menyebar udaranya tidak sebagaimana huruf shin. Ya, shin ini sangat menyebar. Sha, ash, ta, ta, jemian. Nah, kita lihat sekarang. Tapi di shin, fasi. Bisa dilihat pada halaman 25 jilid 3 pada tamhid. Baik. Bersama-sama ashtata, ya. Ashtata. Tashkurun. Tashkurun. Jangan sampai keliru dengan tashkurun. Tashkurun artinya mabuk. Kalau tashkurun, bersyukur. Nah. Jadi kalau bukan, kalau di bahasa Indonesia sudah diganti tasakuran, nah, artinya mabukan. Nah, tasakuran, nah, syukuran, masya Allah. Nah, bahasa Indonesia sudah pokoknya dibikin rusak sudah. Tasakuran jadi tasakuran. Nah, artinya mabuk. Ganti sin jadi mabuk. Kulu ashrabu, demikian. Kulu ashrabu. Kulu ashrabu. Ashtata. Ashtata. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah. Nah, jadi semuanya shin menyebar. Nah. Baik. Sifat yang ketujuh adalah al-istitolah, yang menurut bahasa artinya memanjang. Sedangkan menurut istilah, yaitu memanjangnya suara dari salah satu tepi lisan sampai ke terakhirnya. Hurufnya cuma satu, yaitu dhad. Mengapa huruf mad tidak dinamakan istitolah, padahal juga memanjang? Karena mad atau bacaan panjang ini bisa kita baca terus memanjang sampai habis nafas kita. Akan tetapi, kalau dhad disukun, maka kita tidak bisa membaca dengan panjang seperti ab. Nah, jadi kalau dhad yang disukun, ab, tidak bisa. Kita teruskan ab, mau kemana? Nah, ab, nah, ada istitolah memanjang. Ab, ab, ab. Ada istitolah memanjang sedikit. Ab. Nah. Min fadli. Demikian. Nah. Min fadli. Sedangkan huruf mad bisa memanjang sesuai dengan nafas kita. panjang. Nah, dengan nafas kita. Oh, panjang bikin kayak apa? Bisa. Tapi kalau dot yang disukun, ab, enggak bisa. Mau kemana sudah? Nah, tidak bisa. Nah. Sifat kedelapan adalah gunnah, yaitu keluarnya huruf dari hidung. Hal ini bisa dibuktikan jika seseorang ingin membaca gunnah seperti anna, amma, atau ikhfa seperti kana, atau seperti mangkana, atau iqlab seperti mimba'di, maka hendaklah dia menutup hidungnya, lalu bersuara. Jika tidak bisa berbunyi, maka itu gunnah yang benar. Akan tapi, kalau masih bisa berbunyi, maka itu adalah gunnah yang salah. Semua contoh-contoh ini, kalau ditutup hidungnya, 6, bisa berbunyi, maka itu adalah gunnah yang salah. Ya, anna, ad, ad, na, ad, na. Nah. Tapi kalau masih bisa bunyi, ini keliru malahan. Nah. Kalau mimbadi, kalau dibuka bisa bunyi. Mimbadi bisa. Kalau dibuka bibirnya. Nah, jadi ini yang salah. Ditutup. Mimbadi, coba ditutup. Bisa enggak kira-kira bunyi? Mimbadi, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Mangkana, coba bersama-sama. Yang bisa bunyi enggak ditutup tadi. Nah. Kalau yang bisa bunyi enggak ditutup. Nah, sekarang kita jadikan imtihan. Nah, imtihan. Baik. Huruf yang kuat. T. To misalnya. To punya huruf apa aja? Situ sifatnya. Yang pertama, jahar. Kuat apa lemah? Kuat. Taib. Kedua, sidah. Kuat apa lemah? Kuat. Taib. Istila. Kuat? Kuat. Itbak. Kuat. Kalah-kalah. Kuat. Semuanya kuat. Berarti to sifat yang paling kuat. Nah, sekarang abad. Punya sifat apa aja? Al-jahar, kuat apa lemah? Kuat. Taib. Syiddah. Rakhawah. Rakhawah lemah, kuat. Lemah. Satu lemah sudah. Setelah itu. Istila, kuat. Setelah itu. Itbak, kuat. Apa lagi? Ismat sama idlak tidak masuk. Sudah. Kita hilangkan. Apa lagi? Setelah, kuat. Nah, satu jatuh. Nah. Dan to adalah sifat yang paling kuat. Karena terkumpul di dalamnya semua sifat yang kuat. Sekarang ha misalnya. Ha. Pertama, apa? Hamas, lemah. Lemah apa kuat? Lemah. Rakhawah. Apa? Lemah. Kemudian istifal, lemah lagi. Kemudian infitah, lemah lagi. Istimal adalah tidak masuk. Nah, tidak masuk situ. Es sudah. Semuanya sifat lemah. Mafhum. Hamzah sekarang. Hamzah. Al-jahr kuat. Siddah kuat. Istifal. Nah, istifal lemah, infitah lemah. Nah, sudah. Jadi dua kuat, dua lemah. Nah, jadi dengan ini bisa kita lihat mana huruf yang punya sifat yang kuat dan huruf yang sifatnya lemah. Dia dari sini. Nah, dari sifat ini. Nah. Baik. Bab ke-15, urutan-urutan huruf. Urutan-urutan huruf dibagi menjadi 3, yaitu tebal, tipis, tebal, atau tipis. Pertama, huruf yang dibaca tebal yaitu huruf isti'la yang terkumpul dalam satu kalimat khusadoh tin til. Khusadoh tin til. Jadi tebal situ. Ya, ya. Kho. Dia bisa sama. Kho. So. Do. Go. To. Ko. Lo. Nah, ini tebal. Jadi semuanya tebal. Baik. Urutan kedua adalah huruf yang dibaca tipis, yaitu huruf istifal. Adapun huruf istifal adalah semua huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Nah, tidak boleh kita baca misalnya a, ba, ta, a, ba, ta, sa, ja. Nah, saya tipis. Kalau yang kho, to, ini tebal. Nah, baik. Yang ketiga adalah huruf-huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Terdiri dari empat macam. Yang pertama adalah alif. Huruf ini dibaca tebal jika didahului oleh huruf isti'la seperti qala, boqa, toba. Sedang yang dibaca tipis kalau didahului oleh huruf istifal seperti hala, mal, dana. Nah, jadi alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf istila, maka jadi tebal. Qala tidak boleh. Qala, qala tidak boleh. Harus tebal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala. Nah. Kemudian daqa tidak boleh. Daqa. Nah. Atau taba, taba tidak boleh. Mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian juga kalau sebelumnya huruf istifal. Huruf istifal. Maka dihafalkan ini. Istifal apa hurufnya. Istila ini apa hurufnya juga. Dihafalkan betul. Nah, maka dibaca tipis. Dana. Nah, nah. Hayya ala sholat. Apa tipis. Salah. Nah, tapi kalau mau kekir Allah harus tidak apa-apa. Nah, Allahnya tebal. Hayya ala sholat. Karena lamnya apa? Tebal. Kita kira ah wars. Nah, tapi kalau dicoba di sini mungkin dipukuli nanti. Nah, kira wars. Yang kedua, lam. Huruf ini dibaca tebal khusus pada lafzul jalalah. Allah yang didahului oleh dhammah atau fathah. Seperti wallah, wajhullah. Dan dibaca tipis kalau didahului oleh kasrah seperti billahi, lillahi. Lam kadang-kadang tipis dan tebal. Ini qiraah jumhur. Kalau waras tambahan sebagaimana kemarin lam fathah yang didahului oleh sod sama to sama zo so zo to jadi tebal as-salah at-talaq bidhallamin lil-abid. Nah, tambahan itu kira waras. Sedangkan yang lainnya khusus ini, maka tidak boleh kita ucapkan. Nah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Nah. Kayak orang awam. Kayak orang Kristen. Nah. Allah. Nah. Sebelumnya fathah bikin. Allah. Hakala. Nah, harus begitu. Tidak boleh Allah, Allah. Nah. Allah. Karena sebelumnya fathah. Rasulullah tidak boleh Rasul. Rasulullah. Nah. Nah. Demikian juga bismillah tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Nah, bismillah. Nah, bismillah. Taib. Ketiga adalah ra. Untuk permasalahan ra bisa dilihat pada pembahasan hukum ra pada bab berikutnya. Nah, nanti pada pembahasan hukum ra banyak permasalahan sana. Baik. Yang keempat adalah gunnah. Lihat pembagian ikhfa hakiki pada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini kita bisa lihat di tamhid ini, kita sudah cantumkan secara lengkap nih. Syarat keempat ya. Selamat. Nah. Bisa dilihat pada tamhid halaman 25 jilid 4. Nah, jilid 4 halaman 25. Jilid 4 halaman 25. Nah. Ikhfa yang ada di halaman 25 ini semuanya tipis. Nah. Khalaqaka min turab. Demikian. Khalaqaka min turab. Tidak boleh min turab. Demikian. Wa anta khairur raziqin. Alaika qawlan saqila. Jadi semua ini dari ta wa sa wa jim wa dal wa zal wa zai wa sin wa shin wa fa wa kaf. Ikhfa yang dibaca yes, baca tipis. Semuanya dibaca tipis. Pada halaman 26, insyaallah nanti kita akan bahas tersendiri ini. Ini ikhfa yang dibaca tebal. Ikhfa yang dibaca tebal. Ini terangkat lisannya. Qa'an saf safa. Ya. Walain sabartum lahu wa khair. Walain sabartum lahu wa khair. Lahu dhurriyatun du'afa. Pada halaman 27 tafhim nisbi. Nah, tafhim nisbi seakan-akan kita baca dengan tipis. Nah, kita baca dengan tipis. Syahid pada baris kedua situ. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Demikian kiblatahum di situ. Demikian. Walaupun terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan, pokoknya setiap ikhfa, lalu setelahnya huruf istila, tebal semuanya. Sebagian mengatakan, tebal semuanya kecuali qaf yang berharakat kasrah seperti ini. Naam. Wal amr fi hadha sahl. Naam. Al amr fi hadha sahl. Hadha. Naam. Tapi yang jelas bukan sebagaimana Indonesia. Pokoknya dibaca NG semuanya. Ah, ilang fa'auna ilang. Naam. Semuanya. Mangkana anta. Semuanya dibaca NG. Al-Sinul Sahih. Ini harus dibedakan antara ikhfa yang dibaca tipis, ikhfa dibaca tebal, ikhfa dibaca tafkhim nisbi, wahakala. Nah, sudah kita cantumkan di tamhid. Nah, baik. Cara mengetahui sifat-sifat huruf, mulailah dengan sifat hamas. Jika kalau di situ ada hurufnya, maka huruf itu disebut hamas, dan jika tidak ada, maka pasti ada di lawannya. Begitulah seterusnya. Ya, langsung dilihat hurufnya di situ. Hamas ada tidak? Kalau enggak ada, sudah di lawannya. Misalnya ha. Ha ada tidak di hamas? Fahasau syasub zakat. Ada tidak? Ada. Nah, sudah masuk di hamas. Kan ta. Di hamas ada tidak? Tidak ada. Maka ada pasti di lawannya. Lawannya apa? Al-jar. Begitu. Cara mencari sifat al-huruf. Baik. Nah. Bab ke-16. Urutan huruf isti'la. Urutan huruf isti'la ada 5 macam. Yang pertama, fathah setelahnya alif. Nah, fathah setelahnya alif. Ini yang paling tinggi derajatnya. Nah, tidak boleh kita ucapkan wal kanitina wal kanitat. Tidak boleh. Wal qanitin. Akhirnya wal qanitin. Demikian. Wal qanitin. At-dallin. At-dallin. Tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dalin artinya petunjuk. Dalah. Nah, petunjuk. Salihin. Demikian. Salihin. Hati-hati orang Ambon ya. Jangan sampai salihin artinya orang bersenjata. Nah, salih. Nah, salih ada salahat. Bersenjata, pakai senjata. Salihin orang salih. Zalim yang al-khasirin. Al-khasirin. At-tammatul kubra. Dibaca wal kanitin wal kanitat at-talin salihin. Soalnya jadi saleh. Zalim jadi zalim. Baik. Kedua, fathah setelahnya bukan alif. Wa qadha. Asya'i disitu pada qaf. Kalau qaf masuk di awal. Kalau dhal itu masuk di contoh pertama. Syainya pada qaf saja. Wa dhafati. Jamian. Wa dhafati. Aina syain? Abdo. Rupinya tidak. Salaha. Jamian. Salaha. La zalum. Jamian. La zalum. Wa khasirahu nalik. Wa khasirahu. Saya tambah biar aja. At-tayyibun. At-tayyibun. Wa khayyir. Wa khayyir. Nah. Ketika dhammah, baik setelahnya wawu atau bukan. Baik setelahnya wawu atau bukan wawu. Nah. Du'afa. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ أَظُنُّنَا Syainya yang pertama, coba lihat dari sini, paham tak kira-kira? Dari Anan, anda akan sahib Tawfiyah, sahib Tawfiyah, du'afa, syainya mana? Syainya mana? Ada sahib Tawfiyah belakangnya. Anda ya akan, syainya mana? Di mana letaknya? Syainya di mana? Huruf apa? Dot. Nah, berikutnya samping kirinya. Di suhufi. Syainya mana? Esad. Wa khuliqa. Syainya mana? Setelahnya. Ewa kha. Al-Zulhuna. Syainya mana? Nah. Al-Zha. Taib. Fahuliku. Berikutnya. Enam. Wa tubiha. Hakala. Al-Zim khusso. Al-Zim huruf istilah khusso dhamir. Ini istilah tebal. Ini pengucapannya tidak boleh kita ucapkan watag watag sya, tapi watag sya ya. Tidak boleh watag, tapi watag sya. Aqtul aqtul asnama asnama aqtula. Kelima adalah kasrah. Baik, kasrah kecuali nanti tiga ini dibaca tafkhim nisbi kha dan ghain dan qi. Yang ketebat ketebat yang sadadadha sadadadha ketebat ati'u ya kalau ghi tafkhim nisbi ghilab ya. Tidak boleh ghi, tidak boleh ghi, tapi ghi khusus tiga huruf, khusus tiga huruf yaitu ghain, qaf dan kha. Nah, ghain, kha, qaf dibaca tafkhim nisbi, seakan-akan dibaca tipis. Nah, ada nanti penjelasannya pada nomor satu itu. Nah, ridalan ya, yudillu nasira. Soalnya tebal, soalnya tebal, mayat tipis. Nasira. Nasira. Zihriya. Zihriya. Naam. Khitoba. Khitoba. Perlu dikatakan, ada huruf yang dibaca dengan tahan. Artinya, seakan-akan huruf-huruf tersebut dibaca dengan tipis. Yaitu, pertama, woy, kha, dan qaf yang berharokat kasrah. Nah, ini semuanya dibaca tipis atau tafkhim nisbi. Min khi, min khilaf, demikian. Khilaf. Ghilza. Ghilza. Hirtas. Hirtas. Ra-nya tebal karena setelahnya huruf istilah. Ra-nya tebal karena setelahnya huruf istilah satu kalimat. Nah, baik. Yang kedua adalah wain dan kha yang berharokat sukun yang didahului oleh kasrah seperti afriw ikhtalafu. Nah, ini dibaca tipis juga. Afriw. Kemudian afriw. Afriw. Ikhtalafu. Ikhtalafu. Tidak kita baca ikhtalafu, tapi ikhtalafu. Afriw. Nah. Akan tetapi khusus kha, kalau ada setelahnya ra yang berharokat fathah atau dhammah, harus dibaca tebal. Hal ini sebagai upaya penyesuaian dengan ra yang dibaca tebal. Khusus kha, kalau ada setelahnya ra berharokat fathah atau dhammah, maka kha tadi dibaca tebal. Untuk menyesuaikan dengan ra, ikhraja, ya. Ikhraja. وقالت ikhruj. Yang ketiga, wain dan kha, yang di waktu berhenti, yang didahului oleh ya sukun. Nah, ini pun tidak boleh berhenti kecuali di darurah au li ta'lim. Darurah au li ta'lim. Nah, wa abuna syaikh. Ini kan? Fi qulubihim zayg. Naam, tipis zayg. Naam. Baik, masuk berikutnya. Bab ke-17. Julukan-julukan huruf. Pertama adalah halqiyah. Hurufnya ada 6, yaitu kha, ha, wa, ain, ha, hamzah. Karena huruf ini keluar dari leher. Dari leher, 6 huruf. Yang paling bawah, ha sama hamzah. Yang tengah, ha sama apa? Ain. Atasnya lagi, kha sama. Kha sama ain. Namanya halqiyah, untuk mudahkan aja. Huruf halqiyah berarti 6 sudah. Nah, berikutnya. Yang kedua adalah lahawiyah. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Dinamakan lahawiyah karena huruf ini keluar dari akhir lisan antara mulut dengan leher. Jadi akhir lisan. Nah, jadi keluarnya 2 huruf. Qa sama ka. Qa, ka. Dengan? Qa, ka. Namanya lahawiyah. Lahawiyah. Jadi katakan, apa huruf lahawiyah? Lahawiyah adalah qaf dan kaf. Qaf sama kaf. Baik. Ketiga adalah syajariyah. Hurufnya ada 3, yaitu jin, shin, ya. Dinamakan syajariyah karena keluarnya dari batang lisan atau pertengahan lisan. Tengah-tengah lisan, 3 huruf. Yang penting sudah faham makharij al-huruf, ini akan tahu semuanya. Nah, syajariyah itu pertengahan. Nah, ibarat pohon itu yang paling tengah. Nah, hurufnya ada 3, ya, wasya, waja, ya, wasin, wajim. Nah, keempat adalah asaliyah. Hurufnya ada 3, yaitu sod, sin, zai. Dinamakan asaliyah karena keluarnya dari ujung lisan, yaitu tolok lisan. Ujung lisan, za, sa, so, so, ujung. Taip, asal. Taip. Berikutnya adalah an-nab'iyah. Hurufnya ada 3, yaitu ta, dal, ko. Dinamakan nab'iyah karena huruf ini tersebut keluarnya hampir dekat dengan gusi atas. Dekat dengan gusi atas. Ini. Jadi taraf lisan ma'usul asanaya ulia dekat dengan gusi atas. Ta, nam. Da, ta, nam. Baik. Berikutnya adalah al-lasawiyah. Hurufnya ada 3, yaitu sa, za, lo. Karena keluarnya hampir dekat dengan gusi atas. Hampir sama di situ. Lasawi ya. Hampir sama. Berikutnya adalah ad-dalqiyah. Hurufnya ada 3, yaitu ra, nun, dan lam. Dinamakan dalqiyah karena huruf-hurufnya, karena dinisbahkan keluarnya dari ujung lisan. Jadi sebagian mengatakan, kemarin kita sebutkan juga, bahwasanya lam, nun, dan ra keluar dari satu makhraj. Dari ujung lisan. Ujung lisan, sebagian mengatakan demikian. Baik. Pendapat siapa? Yang mengatakan bahwasanya lam, ra, nun satu huruf, satu makhraj. Si bawe. Baik. Berikutnya adalah asy-syafahiyah. Hurufnya ada 3, yaitu fa, mim, ba. Dinamakan syafahiyah karena huruf-huruf tersebut keluarnya dari bibir. Jadi semua ini berkaitan dengan bibir. Syafah, syafah. Syafahan, bibir. Syafatan, bibir. Ba, bibir atas, bibir bawah. Ma, bibir atas, bibir bawah. Kemudian fa, ini baru. Ujung, ujung. Dua bagi atas dengan perut, bibir bawah. Fa, berkaitan dengan bibir. Baik. Yang 9 adalah al-jawfiyah. Hurufnya ada tiga, yaitu huruf mat, a, wa, ya. Dinamakan jaufiyah karena keluarnya dari rongga. Amin. A, i, u, nam, ha, na. Kesepuluh adalah hawaiyah. Hurufnya ada tiga, yaitu alif, wawu, ya. Dinamakan hawaiyah karena hurufnya berakhir dengan berakhirnya hawa atau nafas. Nah, ini semuanya kita bikin panjang sesuai dengan panjang nafas kita. Nah, ada dhad yang tidak dimasukkan di sini. Kemudian kita cari dari semua kita tajwid, ternyata memang tidak ada pembahasan dhad. Abdhad kenapa tidak dimasukkan di sini? Nah, Allah alam kenapa mereka tidak memasukkan dalam julukan-julukan huruf. Demikian juga julukan-julukan huruf ini adalah istilahat al-ma'asri, istilahnya orang-orang baru. Di zaman terdahulu tidak ada pembahasan seperti ini. Seperti kitab Nam An-Nasr Al-Ibn Hujjah Al-Qira'ah ataupun yang lainnya, tidak ada pembahasan seperti ini. Ini adalah istilah-istilah al-mutaakhirin. Nah, istilahnya orang-orang sekarang. Bab ke-18, pembagian huruf dari segi kuat dan lemah. Pembagian dari segi kuat dan lemah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah paling kuat, yaitu satu huruf to. Nah, tadi sudah saya katakan to termasuk yang paling kuat, kan terkumpul dalamnya semua huruf yang apa, semua sifat yang kuat. Jar, kemudian sidda, istila, itbat, kemudian kol-kolah. Yang kedua, yang kedua adalah kuat. Ada 8 huruf, yaitu dhad, shad, dha, qaf, ra, jim, ta, dal. Nah, dhad kita ulang sekali lagi. Sifatnya apa aja? Pertama, al-jahr. Kemudian, makhawah, lemah. Nah, istila, itbat, apa lagi? Sitalah. Jatuh satu sini. Sekarang shad. Shad yang pertama. Hamas lemah. Rahawah lemah kuat. Lemah. Setelah itu istilah kuat. Itbaq kuat. Setelah itu apa? Setelah itu apa? As-safir. Nah. Jatuh dua sudah. Nah. Kemudian Allah. Pertama apa? Al-jar. Terus takhawah lemah, istila, itbaq, sudah. Ini ada 3, jadi sama dengan shad tadi, kojang kuat cuma 3. Nah, iya enggak? Sekarang qaf, al-jar, al-jar wa shidda, kemudian apa? Istila 3, kuat 3 sudah. Kemudian infitah, kol-kolah, ini 4. Nah, 4 kuat. Nah, baik. Dan berikutnya ketiga adalah insyaallah bisa dicari sendiri kan? Bisa enggak? Nah, bisa dicari sendiri insyaallah. Baik, ketiga adalah pertengahan. Ada 5 huruf, yaitu hamzah, wain, lam, mim, nun. Sekarang nun misalnya. Nun punya sifat apa aja yang pertama? Al-jar. Tawassut, lemah. Lin Umar. Tawassut. Nah, kemudian kemudian apa? Istifal. Kemudian infitah. Nah, ikhlab, gak masuk. Punya satu sifat yang kuat. Apa? Al-jar saja. Nah, jar saja. Mim sekarang, mim. Sifatnya apa? Al-jar. Dan tawassut. Kemudian yang belakang paham tak ini? Insyaallah paham. Istifal. Infitah. Ismat itulah dibuang. Enggak masuk dalam pembahasan. Kuat satu aja. Yang kuat satu. Makanya ini menempati derajat ketiga. Yang lemah coba. Lemah. Lemah, ada lemah. Ada 10 huruf yaitu sin, shin, dal, zai, ain, ta, kha, kaf dan lin. Nah, ini lemah. Baik, sin misalnya, sin apa aja? Alhamas lemah. Khawah lemah. Istifal lemah. Fitah lemah. Hah? As-safir kuat. Nah. Kemudian yang paling lemah, kemudian sekarang yang kelima adalah paling lemah. Ada 7 huruf yaitu ketiga huruf mad, a, wa, ya dan fa, ha, la serta ha. Nah, ini huruf yang lemah. Ya, ha semuanya hurufnya lemah. Nah, ha misalnya coba siapa yang menyebutkan? Coba ini di belakang. Sahibut tabi'in dan akhwan. Ha sebutkan sifatnya. Anta-anta. Di sana. Bisa menyebutkan? Belum bisa. Yang bisa di belakang, bagian belakang. Siapa yang bisa? Harus berpikir dengan cepat. Karena ada orangnya cuma sepekan. Nah. Al-Hams. Apa lagi? Ar-Rakhawah. Istifal. Fitah. Isman gak masuk. Sudah lemah semua total sudah. Baik. Manfaat dari pembagian ini yaitu mengetahui cara penggunaan huruf yang baik. Baik secara tersendiri atau tersusun. Maka setiap berulang-ulang sifat yang kuat akan semakin lebih kuat. Dan setiap berulang sifat yang lemah maka akan semakin lemah. Demikian pula mengetahui apa yang terbaik untuk idgham atau apa yang jelek untuk idgham. Nah, untuk yang terakhir, yang baik untuk idgham atau yang jelek untuk idgham, tidak secara itlaq. Tidak secara itlaq. Nah, masuk berikutnya sekarang. Bab ke-19, hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam, yaitu idhar halqi, idgham, itlaq, kemudian ikhfa hakiki. Jadi bisa dilihat pada diagram di situ halaman 83. Nusukun dan tanwin. Nah, dibagi idhar halqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa hakiki. Idgham ada 2, idgham naqis bi gunnah, idgham kamil bi bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Ringkasan di situ. Ringkas. Sekarang kita bagi. Kita bagi sekarang. Pertama adalah al-idhar. Menurut bahasa artinya jelas. Sedang menurut istilah, yaitu keluarnya huruf dari tempat keluarnya tanpa dengung. Yang dalam hal ini dinamakan idhar halqi. Karena huruf ini keluar dari leher, yaitu hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, wain, dan kha. Bisa ditulis? Nama ditulis coba. Nah, latihan tulis bahasa Arab sebelum pergi ke Yaman. Nah. Disingkat dalam majmu'ah akhi. Nah, akhi alif di atasnya ada hamzah, kha sama ya akhi. Haka ilman, haka ilman hazahu ghairu khasirin, ghairu khasirin. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Nah, yang pertama a, akhi. Tadi apa? Hamzah di situ. Kedua haka, tadi ha. Kemudian ilman, ay ain. Hazahu, ha. Ghair, nam, ghain. Khasirin, kha. Terkumpul dalam satu kalimat apa ish? Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Wahai saudaraku. Nah. Sebenarnya apa? Carilah ilmu. Kamu tidak akan rugi. Atau kamu apa? Ajarkan ilmu. Kamu tidak akan rugi. Nah. Artinya begitu. Nah. Baik. Kemudian ada contoh-contohnya di sini. Kita baca insyaallah sedikit. Yang pertama al-hamzah. Man aman. Demikian. Man aman. In aradtum. In aradtum. Azabun alim. Azabun alim. Dan alim. Nah ini yang kecil-kecil jangan alim. Azabun alim. Azabun alim. Kitabun uhkimat. Kitabun uhkimat. Minhu. Minhu. Al-anhar. Al-anhar. Qawmin ha. Contohnya ke samping situ. Contohnya. Nah. Ain sekarang. An'amta. An'amta. Ditahan betul. Jangan sampai timbul. Kol-kolah. Jangan sampai ane. Tidak boleh ane. An'amta. An'amta. Min umurik. Min umurik. Wasi'un alim. Ini ada contoh yang nun sukun, ada contoh yang tanwin. Nah, ini lengkap di sini. Min ghislin. Min ghislin. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Warabbun ghafur. Warabbun ghafur. Masa berikutnya. Watanhitun. Watanhitun. Min huliyihim. Min huliyihim. Azizun hakim. Azizun hakim. Naran hamiyah. Naran hamiyah. Wal munkhaniqah. Wal من خشي من خشي لطيف خبير لطيف خبير نار خالدة نار خالدة. Kedua adalah idgham. Menurut bahasa artinya masuk, sedangkan menurut istilah adalah bertemunya huruf sukun dengan mutaharrik sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Hurufnya ada 6 disingkat yarmulun. Nun, wawu, lam, mim, ra dan ya. Dan itu kom ini boleh juga yarmilun, boleh juga nan, yarmalun juga boleh. Al-amrsal. Itu kom ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah itu kom naqis bi gunnah. Dinamakan naqis atau kurang karena hilangnya huruf yaitu nun dan tanwin dan tetapnya sifat yaitu gunnah. Dan dinamakan bigunnah artinya harus dibaca dengan berdengung selama 2 harokat atau 1 alif. Hurufnya ada 4 disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu, dengan syarat harus dari 2 kalimat. Dinamakan naqis karena hilang hurufnya yaitu nun dan tanwinnya hilang sudah. Tapi sifatnya masih, itu sifat al-gunnah. Nah, kemudian dinamakan bi-gunnah karena harus dibaca dengung. Dibaca dengung minimal 2 harokat. Minimal 2 harokat atau 1 alif. Kalau 6 harokat berapa alif? 3 alif. Kalau 4 harokat berapa alif? Kalau 5 harokat berapa alif? 2,5 alif. Nah, sepintar matematikanya. Yang kecil yang kita tanya sekarang. Endak-endak. Bisa endak kira-kira? Gak bisa? Sudah menyerah. Yang bisa ini malah ampun ini yang paling jagoan. Kalau 2 harokat, 1 alif. Nah, kalau 6 harokat berapa alif? Endak. Takut ya endak. Endak. 3 kalau tiga harokat berapa alif? Hendak? Hah? Satu setengah? Tep, satu setengah. Nah. Masya Allah. Nah, satu setengah. Nah. Alhamdulillah dapat bahasa Ambon. Setengah. Nah. Satu setengah. Imalah. Nah. Satu setengah. Nah. Baik. Syaratnya harus dari dua kalimat. Kalau satu kalimat tidak bisa, ya harus dari dua kalimat. Nah. Yanmu. Famay ya'mal. Demikian. Famay ya'mal. Demikian. Famay ya'mal. Yaumaid. Kemudian langsung masuk pada ya. Jangan sampai wujuhun yaumaid. Demikian. Khairan yara. Min nadhir. لن ندخلها شيء نكر مما Hamzah pada ya dan wawu mereka baca dengan idgham bila gunnah. Ya, fa may ya'mal hakadha bacaannya. May yakun miwan. Kalau Hamzah ini jumhur membaca dengan apa? Dengan idgham bihunnah atau idgham naqis bihunnah. Sedangkan kalau dalam satu kalimat, maka harus dibaca idhar. Ada empat kalimat saja dalam Al-Quran, yaitu bunyan, dunya, kinwan, sinwan. Huruf-huruf ini dinamakan dengan idhar mutlak. Kalau mau membaca terus dalam kalimat ini, harus dibaca idhar pula. Nah, kalau satu kalimat, nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan wawu, nah, kalau satu kalimat harus dibaca dengan idhar. Kalau satu kalimat itu syaratnya itu qom. Naqis bihunnah itu harus dari dua kalimat. Kalau satu kalimat maka dibaca idhar. Bunyan, demikian. Bunyan. Dunya. Dunya. Kinwan. Kinwan. Sinwan. Sinwan. Demikian pula kalau mau membaca dalam surah Yasin dan surah Al-Qalam. Nah, kita baca dengan izhar dikala wasl. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demikian. Jelas, nunnya jelas. Nunnya jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil والقلم وما يسطرون jangan nun tapi nu u nun والقلم وما يسطرون demikian. Adalah idgham kamil fi ghairi hunna. Dinamakan idgham kamil karena hilangnya huruf dan sifat secara bersamaan. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Yang hal ini tidak akan terjadi kecuali harus dari dua kalimat. Sedang artinya fi ghairi hunna, yaitu tanpa mendengung. Naam, tanpa dengung. Hurufnya ada dua, lar, lam sama ra. Naam. Min ladun mian wa man lam humazatil lumazah khairul lakum mir rabbihim mir rasul shihabar rasada ghafurur rahim ada pengecualiannya, yaitu kalimat man roq yang harus dibaca saktah. Kecuali nun sukun bertemu dengan ra di kalimat man roq yang dibaca dengan saktah. Wa qila man raq mian wa qila man raq, tapi ini khusus qiraah hafs an asib, sedangkan yang 19 qiraah tidak ada qiraah syubhah, tidak pakai saktah. Qiraah naam hamzah dua jalur tidak pakai saktah. Jadi yang dibaca saktah ini khusus qiraah siapa? Hafs an asib. Subah sendiri yang asim, sama-sama asim, tidak membaca dengan saktah, dibaca dengan idgham. Waqila marraq. Nah, waqila marraq. Nah. Hukum yang ketiga adalah al-iqlab. Menurut bahasa adalah pindahnya sesuatu dari semula. Sedang menurut istilah adalah berubahnya nun sukun atau tanwin menjadi mim dengan menjaga tetapnya gunnah dan ikhfa. Naam, jadi berubahnya nun sukun dan tanwin menjadi mim. Nun sukun dan tanwin jadi mim. Kalau kita ucapkan mim ba'di, jadi mim dah. Jadi mim dah. Mim ba'di jadi mim. Tidak jadi mim. Naam. Ini sudah ada lembaran sebenarnya. Ada yang masih bawa ada yang kemarin daurah di Magetan. Mau saya bawa ini lupa. Jadi tentang ijma' para qurra seluruh dunia di Dimask. Nah, berapa kali ini kita baca di sini? Insyaallah kita baca. Anda baca dulu. Nah. Hurufnya ada satu, yaitu ba yang hukumnya harus dibaca ikhlab secara sekitar dua harokat. Baik. La yumbalan. Demikian. La yumbalan. Amburik. Kemudian mereka menamakan yang pakai furjah, pakai lubang itu hanya sebatas waraqah. Nah, waraqah sangat kecil sekali. Nah, mepet sudah. Jadi sangat. Sebagian mengatakan ini ujungnya. Ujung pena. Ini hampir sama. Hampir sama. Bukan sebagaimana sekarang membacanya mim ba'di. Bukan demikian. Nah. Baik. Sebagian qurra keliru dalam pengucapan ini. Di antaranya pengucapan dengan sangat menekan bibir, ini akan menghasilkan gunnah yang tidak sempurna. Ada sebagian baca dengan sangat menekan, mim ba'di, karena demikian tidak menghasilkan gunnah. Mim masih bisa, mim ba'di masih bisa. Demikian salah maksudnya. Tidak boleh terlalu menekan bibir. Baik. Sebagian yang lainnya mengucapkannya dengan sedikit membuka bibir. Ini pun juga keliru, ditinjau dari beberapa segi. Dinamakan dengan furjah. Dinamakan dengan furjah. Nah, ada kitab-kitab yang berbicara masalah ini, sebagian mengatakan furjah, sebagian tidak. Tapi yang jelas kita kembalikan kepada ulama terdahulu. Nah, sebagaimana juga ijma ini tadi. Nah, insya Allah akan lebih selamat lagi. Nah, taip. Segi pertama adalah mengucapkan huruf mim dengan semu atau tidak jelas. Padahal dalam teorinya, nah, kolbu, nun, sukun atau tanwin, miman. Balik atau menjadikan nun sukun tanwin jadi mim. Kalau kita ucapkan mim ba'di, tidak jadi mim. Nah, baik. Yang kedua, akan menambah suatu huruf seperti mim ba'di menjadi mim ba'di. Ya, ada tambahan situ, mim ba'di, ada tambahan ya. Nah, mim ba'di, tambahan ya situ. Yang demikian tidak boleh, termasuk kesalahan yang fatal kalau sampai menambah satu huruf. Nah, kesalahan yang fatal. Baik. Berikutnya, telah terjadi kesepakatan para ulama qurra yang terjadi pada tahun 1412 Hijriah di Dimaski, yang ulama sepakat bahwa iqlab dan ikhfa syafawi yang benar adalah menutup kedua bibir sebagaimana pengucapan mim. Orang yang mula-mula mengada-adakan ini, yaitu adanya furjah, adalah Amir bin Sayyid bin Uthman. Dan para ulama telah mengingkarinya. Dan beliau juga tidak pernah mendapatkan ikhlab seperti ini dari para masyayikhnya. Ketika ditanya, apakah kamu ini dapatkan dari para gurumu? Nah, ditanya waktu itu. Beliau jawab, tidak. Nah, tapi mengambil ini tadi. Mengambil teori dengan menjaga tetap gunnah dan ikhfa. Nah, jadi ijtihad. Beliau ini ijtihad. Ijtihadnya tidak diambil dari gurunya sebelumnya. Padahal ijtihad dalam bacaan Al-Quran tidak boleh. Nah, harus diambil sanadnya bersambung. Makanya diingkari oleh para ulama Al-Qurra. Termasuk ini yang ngarang qiraah Asyarah Mutawadirah. Namanya Asy-Syaikh Muhammad Kaim Rajih. Ini yang ngarang kitab dan qiraah Al-Asyar Al-Mutawatirah. Nah, ini termasuk yang mengingkarinya. Nah. Baik. Berikutnya, telah terjadi kesepakatan pula di antara para ulama qurra pada tahun 1425 Hijriah. Sebelumnya. Akan tetapi karena beliau pada waktu itu menjabat pimpinan Syekh qurra, maka tersebarlah madhab ini. Ya, karena waktu itu dia sebagai pimpinan tertinggi, qurra seluruh alam, maka tersebarlah. Sampai di Suri sendiri banyak. Nah, di Yaman alhamdulillah setelah kita sebarkan ini, banyak mereka tarajuk. Saya sendiri di awal mengajarkan sistem furjah. Bahkan kaset yang beredar di Indonesia sebagian, mungkin saya pakai sistem furjah. Jangan terbuka. Alhamdulillah sudah kita umumkan bahwasanya yang benar adalah dengan menutup dan bibir tidak tertekan, sangat kuat dan tidak terbuka. Nah, ada sebagian kaset saya mungkin masih terbuka. Nah, insya Allah nanti akan kita terbitkan insya Allah dengan tidak terbuka. Nah, berikutnya, telah terjadi kesepakatan pula di antara para ulama qurra pada tahun 1425 Hijriah di Dimaski, bahwa iqlab dan ikhfa syafawi yang benar adalah dengan menutup kedua bibir tanpa berlebihan. Ketiga, Maka pengucapan yang benar adalah dengan menutup kedua bibir pada iqlab dan ikhfa syafawi sebagaimana orang-orang salaf. Bisa di rajih di kitab-kitab ini semuanya. Bisa di rajih di kitab ini semuanya. Pembahasan 6, bahwasanya ikhfa yang benar. Ikhfa syafawi maksudnya min sukun kemudian ba, ini juga masalah iqlab dengan tertutup. Nah, tanpa berlebihan. Wal amr sahal, saya dulu juga terbuka, kemudian saya kembali. Untuk membuka ini aja berat sekali, apalagi mengembalikan berat lagi. Nah, jadi terus mencari ilmu, jadi ini masalah, kesalahan. Nah, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na, selama masih mencari ilmu, insya Allah termaafkan. Al amr sahal insya Allah. Nah. Hukum yang keempat adalah al-ikhfa, yang menurut bahasa adalah tertutup atau terlindung atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, al-ikhfa adalah pengucapan huruf di antara idhar dan idgham yang terlepas dari syaddah dengan menjaga sifat gunnah sesudah huruf awal. Hurufnya ada 15 terkumpul dalam satu syair. Sifda thana kam jadah syahsun qad sama tum tayyiban zidfi tuqa do'dorima. Naam, sif. Rasana kam jada syakhsun qad sama. Naam. Dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Naam. Jadi apa? Sudah tinggalkan sifat yang suka dipuji. Naam. Berapa banyak orang yang naam sudah apa? Ternama karena meninggalkan sifat yang suka dipuji tadi. Terus menerus lakukan kebaikan, tambahkan ketakwaan serta tinggalkan kezaliman. Nah. Baik, huruf ini dinamakan ikhfa hakiki yang terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah ikhfa tebal, yaitu pada huruf istila kecuali kha dan ghain. Kecuali kha dan ghain. Nah, karena di sana ala qiraah Abi Ja'far. Qiraah Abi Ja'far kha dan ghain dibaca dengan ikhfa pula. Wa ma taf'alu min khair. Nah, ini qiraah Abi Ja'far. Makanya qiraah Abi Ja'far secara mutlak khussa dhaghtin kib semuanya adalah huruf ikhfa. Nah, sedangkan kita seluruh khussa dhaghtin kib, nah, kecuali 2 huruf aja kha dan ghain tidak masuk di ikhfa. Nah. Jadi pengucapannya adalah dengan mengangkat lisan ke langit-langit, namun tidak sampai menempel. Jadi tidak menempel ke langit atas, terangkat aja. Qauman salihin. Demikian. Qauman salihin. Jangan sampai qauman. Qauman salihin. Demikian. Tebal sekali. Setelahnya huruf istila, huruf yang o. Nah, itu sudah dihafalkan o. Nah, setelahnya huruf o, sodotozoko. Nah, huruf o, ya enggak? Enggak dibaca tebal. Qa'an sof sofa. Ya. Sadid, ya. Qauman dhallin. Qauman dhallin. Tidak usah maju, jadi bibirnya tidak usah. Kau mau, tidak usah, biasa aja, terangkat lisannya. Kau mau dolin, demikian. Kau mau dolin, min dolin, demikian. Min dolin. طيبات ظلا ظليلا ينقضون سميع قريب طيب انت الوقت سنواصل ساكم طيب نستريح قليلا سنواصل di merojah. Nah, misalkan di merojah, sampai selesai daurah, hilang semuanya. Nah.